Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nahmadullah azza wa jal wa nashkuruh. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga kita masih bisa menjalankan dan menegakkan dengan hidayah, taufik serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menambah amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah kita. Tak terkecuali semoga majlis kita di sore hari ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai bagian dari amal saleh kita, sebagai amalan ibadah kita yang kelak mendapatkan balasan pahala di sisinya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah Zadul Muhajir ila Rabbih, bekal seorang yang berhijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam mukaddimah beliau bahwasannya manusia tidak terlepas dari dua bentuk hubungan, interaksi secara horizontal dan vertikal, maka beliau akan menjelaskan pada inti pembahasan dalam kitab ini tentang al-hijrah ilallah wa rasulih. Karena ini adalah inti dan tujuan serta akhir dari kita berinteraksi, baik berinteraksi dengan manusia, berhubungan dengan sama manusia, begitu juga berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya semuanya adalah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita tidak lain menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana orang yang mengadakan perjalanan dibutuhkan bekal dibutuhkan penjagaan diri, dibutuhkan ilmu, petunjuk, arah supaya perjalanannya tidak salah, arahnya tidak keliru, tempat yang ditujunya, dan seorang yang mengadakan perjalanan ketika mendapati hambatan-hambatan, ujian-ujian di tengah-tengah perjalanannya, maka tentu dia membutuhkan usaha, upaya untuk menyelamatkan diri, usaha dan upaya untuk perjalanannya agar selamat sampai tujuan, mendapatkan apa yang dicita-citakan dan diinginkan. Maka mesti ada perkara yang harus dia jauhi satu sisi, dan ada perkara yang harus dia dekati, bahkan dia ambil, dia pergunakan. Ada tempat yang dia, tempat-tempat yang dia tidak boleh untuk dia mendatanginya, arah-arah yang mesti dia hindari agar perjalanannya sekali lagi selamat, tidak salah jalan yang ditempuhnya, arah yang ditujunya. Ibarat kita sedang perjalanan menuju sebuah tempat, di situ ada belokan-belokan, ada pertigaan, ada perempatan, ada bahkan perlimaan, perenaman, berbagai arah. Maka petunjuk itu harus ada supaya kita tahu arah mana yang harus kita ambil, yang harus kita tempuh, dan arah-arah mana yang mesti harus kita hindari, kita jauhi agar kita tidak tersesat. Nah, ini pembahasannya, pembahasan yang sangat urgent, yang sangat penting, adalah berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Adalah berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Ikhwani fiddin rahimani warahmakumullah. Maka pembahasan ini, yakni tentang al-hijrah, adalah pembahasan yang sangat penting karena terkait dengan apa yang kita sebutkan sedikitnya di mukaddimah tadi. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, faslun fil hijrati ilallahi wa rasulih, pasal tentang hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Qala rahimahullah ta'ala, lama fasala iru safari wastaitana al-musafiru daral ghurbati wahila bainahu wa baina ma'lufatihi wa awaidihi al-muta'alliqati bil watani wa lawazimihi ahdasalahu dhalika nadaran fa ajala fikruhu fi ahammi ma yaqta'u bihi manazil as-safar ila Allah. Ketika rombongan orang yang mengadakan perjalanan, dan ketika seorang musafir, dia sementara mencari-cari tempat karena dia ada di Darul Ghurbah, negeri yang asing. Orang dalam perjalanan safar kan bukan di tempatnya sendiri. Dia mencari-cari tempat yang harus dilalui. Kalau dia singgah, dia pun cari tempat yang harus disinggahi, yang sifatnya sementara. Wahila bainahu wa baina ma'lufati wa awaidihi al-muta'alliqati bil watani wala wazimi, dan sementara terputus, terpisah dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan, rutinitas dia yang berkaitan di negerinya sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di negerinya. Karena dia di negeri yang asing, orang dalam perjalanan safar. Nah, tidak sebagaimana kebiasaannya di negeri sendiri, di kampung sendiri. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, tidak sebebas ketika di kampung sendiri, di negeri sendiri. Bahkan ketika dia safar, ada yang dituju, ada yang dicari, ada yang menjadi target keinginan untuk dia dapatkan. Kalaulah dia istirahat, tidaklah istirahat seperti ketika di negerinya. Dia harus planningkan waktunya sekian, jam sekian sudah mulai harus berangkat lagi, jam sekian harus ke arah ke sana. Nah, harus melakukan ini, melakukan itu, tempat yang dituju, yang dicari, ke sana, kemari. Nah, itu mesti ada tertata rencana, tertata planningnya. Ahdasa lahu dzalika nadharan, maka mulailah bagi dia untuk memandang, melihat-lihat, mempertimbangkan. Wa ajala fikruhu fi ahami ma yaqta'u bihi manazil safari ila Allah, dan pikirannya pun berputar, memikirkan, mempertimbangkan poin-poin yang terpenting yang harus diambil, yang harus dilalui, yang harus dia tempuh. Nah, kalau safarnya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia mulai memikirkan, mempertimbangkan tempat-tempat yang dia tempuh ketika safarnya itu yang bisa mengantarkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan safar menuju Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bisa dihindari oleh seluruh manusia. Nah, pada akhirnya semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya perjalanannya ada yang berhasil, betul-betul mendapatkan apa yang diharapkan dan diinginkan dari ridhonya Allah, dari pahalanya Allah, dari balasan surganya Allah, mendapatkan cintanya Allah, betul-betul bertemu dengan kekasihnya yang sebenarnya, zat yang paling dicintainya, di tempat yang paling menyenangkan, bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Ini orang-orang yang berhasil, sukses dalam perjalanannya. Namun tidak sedikit dari kalangan manusia yang gagal dalam perjalanannya. Dia akhirnya menghadap Allah, namun dia gagal. Tidaklah dia mendapatkan hadiah kebahagiaan, hadiah balasan, namun dia justru mendapatkan murka, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak menempuh jalan-jalan yang semestinya dilalui di masa hidupnya. Petunjuk tidak digunakan. Sekarang ikhwan jazakumullah, satu contoh. Kalau sebuah perusahaan masing-masing karyawannya sudah dikasih job dan petunjuknya, pekerjaan dan petunjuknya masing-masing, maka kenyataannya kita akan mendapati ada yang karyawan itu berhasil, akhirnya akhir bulan dapatlah yang dia inginkan, balasan dari pekerjaannya, gaji dan begitu. Namun tak sedikit yang karyawan-karyawan itu tidak mengikuti petunjuk, menyalahi petunjuk, akhirnya dia di-cut, diputus dari pekerjaannya, tidak dapat gaji. Nah, tidak sedikit mendapatkan teguran dan marah dari pimpinan-pimpinannya, pengawas-pengawasnya misalnya. Nah, ini adalah sekup kecil dalam sekup pekerjaan saja demikian. Sama-sama orang bekerja, masing-masing juga dapat jobnya, dapat petunjuknya, namun ada yang berhasil, ada yang tidak. Maka ikhwan jazakumullah, apalagi permasalahan hidup. Allah Ta'ala sudah menentukan job bagi kita, apa saja yang mesti kita perbuat, tugas-tugas kita, kewajiban kita, dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Maka hasilnya pun adalah ada manusia-manusia yang berhasil, ada yang manusia-manusia gagal. Masalahnya kalau pekerjaan di-cut, ya kan, risikonya paling enggak dapat gaji, bisa cari kerjaan yang lain, cari perusahaan yang lain, memungkinkan. Tapi kalau masalahnya gagal dalam hidup, enggak bisa cari kehidupan yang lain lagi, enggak ada kemudian alternatif pilihan cari suasana hidup sendiri, enggak bisa. Yang ada imma al-jannah, imma an-nar. Yang ada adalah kalau enggak surga, ya neraka. Nah, maka ikhwan jazakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah ibn Umar, dan ini tentunya adalah kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, jadilah engkau ini di dunia seperti orang yang asing atau pengembara sedang mengadakan perjalanan. Sadarilah engkau tinggal di dunia ini adalah sementara, untuk nantinya kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan yang kekal dan abadi. Apakah akan mendapatkan hasil kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan, atau sebaliknya mendapatkan kecelakaan, kerugian, kebinasaan. Maka perhatikanlah bagaimana kita menempuh perjalanan dalam kehidupan kita di dunia. Sementara di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini adalah manis dan hijau ranum. Nah, manis dirasa, hijau ranum menggoda dilihatnya. atau syaitan. Jelas. Jelas. Dipandang menyenangkan, dirasa semakin melezatkan. Banyak kemudian orang yang tertipu. Wa innakum mustahlafuna fil ard, dan kalian dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk mengelola, untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah Ta'ala sediakan di muka bumi ini. Nah, untuk Allah Ta'ala lihat, untuk Allah lihat bagaimana perbuatan kalian, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia, hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Fa in kana awal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena orang-orang dahulu hancur, binasa. Dalam riwayat yang lain, awal fitnah yang menimpa Bani Israel, mereka mengalami kebinasaan dan kehancuran, kecelakaan, dikarenakan adalah wanita, fitnatun nisa. Ehwan fidya jazakumullah. Demikianlah orang ketika di dunia diberi oleh Allah Ta'ala segala fasilitas, Allah akan melihat apa yang kita perbuat. Namun di sana ada ujian-ujian berat yang bisa saja manusia kemudian gagal menempuh perjalanannya karena terjatuh ke dalam berbagai fitnah-fitnah. Rasul pun mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian, takutlah kalian terhadap fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. Ini adalah di antara fitnah yang bisa menggagalkan, bisa merusak perjalanan sehingga tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan, yang diharapkan, tidak mendapatkan apa yang diidam-idamkan, perjalanannya berakhir pada kegagalan, kerugian, kebinasaan. Kata beliau, wa yunfiku fihi baqiyata umrihi, maka dia pun mempergunakan di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sisa umurnya yang sudah lewat-lewat, enggak bisa kembali. Kalau perjalanan-perjalanan kemarin salah arah, tersesat, apakah kemudian dia ingin perjalanan sisa waktu yang ada lagi-lagi dia tersesat, lagi-lagi dia salah jalan, salah yang ditempuhnya, salah yang diperbuatnya? Duhai, betapa meruginya orang yang demikian. Nah, kalau perjalanan-perjalanan yang kemarin sudah benar, sudah lurus, sesuai dengan petunjuk, masih ada sisa perjalanan. Jangan sampai yang kemarin sudah benar, yang sudah lurus, sudah sesuai dengan petunjuk, kemudian nanti di sisa perjalanan, di akhir perjalanan, justru belok, justru salah, justru tersesat. Maka tetaplah seorang yang musafir terus menggunakan akal pikirannya, merenungkan, memikirkan. Tidak ada kesempatan untuk leha-leha merasa tenang. Oh, kemarin sudah jalan yang saya tempuh sudah lurus, sudah benar kok. Belum selesai perjalanan, belum selesai. Dalam sekup kecilnya, ehwan jazakumullah, contoh yang nyata pada kita sekarang ini, Ramadan. Satu bulan Ramadan, sahur Ramadan, kita sudah lewati 19 hari. Nah, 19 hari ini kalau kita teropong, kalau kita lihat, kita perhatikan. Nah, seberapa waktu yang kita sia-siakan? Berapa amalan kebaikan yang sudah kita peroleh? Nah, yang kita sia-siakan, yang kita lalaikan, tidak bisa kita benahi lagi. Bisanya kita istighfar, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah terhadap kekurangan, kelalaian, bahkan kemaksiatan dan dosa. Nah, kalau kemudian kita alhamdulillah, bi'nillah, semangat membaca Al-Quran, perbanyak zikirnya, perbanyak doanya, qiyamul lailnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, alhamdulillah. Tapi masih ada sisa 10 hari terakhir. Jangan sampai itu justru menghapus yang kemarin-kemarin, yang sudah kita rajut, yang sudah kita sedikit demi sedikit kita kumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Justru ini akhir-akhir perjalanan adalah paling pokok. Rasulullah SAW menyatakan, innamal a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung penutupan akhir-akhirnya. Di akhir-akhir itu yang justru terpenting. Jangan kemudian mau finish malah leha-leha-leha-leha, nyantai. Yang lain lari. Ya, mau finish ajalah, jalan ajalah, tidur-tiduran ajalah. Ternyata disalib sama yang lain. Ternyata waktunya habis. Enggak jadi finish. Gagalah. Nah, ikhwan jazakumullah. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam, ikhwan jazakumullah, di 10 hari terakhir beliau alaihi salatu wasalam sebagaimana yang diberitakan oleh istri beliau Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fi asri awakhir Ramadan malam yastahidu fi ghairiha au kama qalat, adalah Rasul alaihi salatu wasalam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Padahal di hari-hari yang lain beliau itu sudah sungguh-sungguh, tidak ada kurangnya. Nah, lebih-lebih lagi di putaran terakhir, 10 terakhir, beliau lebih lagi bersungguh-sungguh. Bahkan kesungguhan beliau diberitakan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kana Rasulullah SAW idza dakhala asra awakhir Ramadan sadda mizarah wa ahya lailatah wa aiqadu ahlah. Beliau mengencangkan sarung beliau. Naam. Berarti nanti 10 hari terakhir pakai sarung semua kita. Kita kencengin begitu. Bukan itu maksudnya. Ikhwanu jazakumullah. Maksudnya sarungnya itu enggak dibuka. Kencengin, tinggalkan bini-bini itu. Nah, tinggalkan sayang, tinggalkan itu. Nah. 10 hari full, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 2 jam, bukan hanya 1 hari atau 2 hari, 1 malam, 2 malam. Rasul alaihi salatu wasalam full time. Ikhwan jazakumullah. 10 hari full. Rasul alaihi salatu wasalam. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Masyaallah. Kita baru 1 enggak berani ninggalin. Nah. Ehwan jazakumullah. Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga Aisyah pun menyatakan, kana Rasulullah sallam ya'takifu fi asri awakhir Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Rasulullah sallam adalah kebiasaan beliau i'tikaf 10 hari terakhir hingga beliau diwafatkan. Artinya setiap Ramadan 10 hari terakhir beliau i'tikaf, i'tikaf, i'tikaf. Nah, tinggalkan istrinya untuk tinggal di masjid siang malamnya, ibadatan, hurbatan, beribadah, mendekatkan diri, takarruban ilallah azza wajal. Nah, memutuskan segala kesibukan dan hubungan. Istrinya orang yang disayang pun sementara diputus. Nah, apalagi kesibukan-kesibukan yang lain dengan manusia, hubungan-hubungan sekarang adalah prioritas untuk digiatkan, dihidupkan ibadah, takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 10 hari saja dalam setahun. Setahun berapa hari jumlahnya? Setahun itu berapa hari jumlahnya? 360. Cuman dipotong 10 aja. 10 hari. Sedikit kan? Nah, gitu. Ehwan azzaqullah. Sepertiga bulan setiap bulan. Cuman sepertiga dalam setahun. Ehwan azzaqullah. Kemudian beliau ahya lailatahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Malamnya betul-betul hidup, bukan mati. Kalau hari-hari biasa kan malam itu banyak matinya kita. Kan begitu. Nah, 5 jam, 6 jam mati kita. Nah, kalau 10 hari terakhir ini Han Rasulullah SAW ahya lailatahu, menghidupkan malamnya. Jadi malamnya dihidupkan, orangnya hidup, malamnya juga hidup dengan ibadah, bukan dengan petasan, ya, bukan dengan banyak ngopi, banyak begadang, hanya dengan cerita, kisah, enggak, ngobrol, enggak, tapi ibadah. Nah, beliau i'tikaf. Bahkan beliau tidak sekedar memperhatikan diri beliau sendiri. Beliau ingin keluarganya pun juga mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Maka aiqadu ahlah, beliau pun membangunkan keluarganya. Karena i'tikafnya cuma di masjid, di samping rumah. Ya, bangunkan istrinya. Kalau kita kan alhamdulillah ada, ya kan, bisa. Gak pakai utusan orang bisa. Bel. Jam 2 malam dibel, jam 1 malam dibel keluarganya. Nah, pesan sudah. Jam 10 tidur. Nanti jam 1 saya bangunkan. Misalnya. Jam 11 jangan lebih tidur. Jam 2 nanti saya bangunkan. Bel. Suruh pasang alarm juga, dibel juga. Aiqadu ahlah. Bangunkan keluarganya untuk juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini hanazakumullah. Nah, manusia banyak di akhir Ramadan yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha, bersungguh-sungguh memang melebihi kesungguhannya di hari-hari yang lain, tapi bersungguh-sungguhnya apa? Ya, apa hewan? Cari job. Nah, ya kan, karena dia punya teropongnya itu luar biasa. Oh, 10 hari terakhir ini, nah, prospek-prospeknya ini banyak ini. Ya kan? Yang kue lah, yang pakaian lah, yang inilah, yang itulah. Nah, sudah sibuk dengan medsosnya, bukan aiqadu ahlah untuk ahya lailatah. Tapi medsosnya adalah ya untuk cari job, cari apa namanya? Nah, peluang-peluang, tawaran-tawaran, sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Sibuk siapkan macam ragam makanan dan kue-kuenya, serta minum-minumannya. Sibuk dengan pakaian-pakaian yang bagus-bagusnya. Nah, menyibukkan untuk persiapan hari raya. Nah, itu. Ehwan jazakumullah. Yang bekerja bikin lembur supaya hari raya kantongnya tebal. Jadi keberhasilan tuh kalau hari raya itu kuenya banyak, kantongnya tebal, pakaiannya baru. Nah, keluarga senang dengan itu semuanya. Itu kurang keberhasilan banyak manusia. Ikhwanizzakumullah. Perhatikan, 10 hari terakhir. Rasulullah SAW iktikaf 10 penuh, ikhwanizzakumullah. Di antara hikmahnya adalah jangan sampai terluput Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu ukurannya adalah 83,3 lebih tahun. Nah, ibadah di malam tersebut lebih baik daripada ibadah selama 83,3 tahun lebih. Nah, kalau kita sampai tidak ada musabaqah, perlombaan untuk mendapatkan kebaikan di malam itu terlalu, terlalu. Nah, makanya ikhwanul jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf setiap Ramadan, di akhir Ramadan 10 hari full. Bahkan di tahun terakhir beliau 20 hari iktikaf. Nah, dan setelah Rasulullah SAW meninggal, istri-istri Rasul iktikaf. Nah, karena sudah tidak ada lagi kewajiban untuk keluarga dan sebagainya, iktikaf istri-istri Rasul. Ini hanyalah jazakumullah, di antaranya supaya tidak luput malam Lailatul Qadar. Artinya perjalanan secara umumnya justru sisa-sisa akhir itu justru lebih semangat, lebih diperhatikan supaya tidak salah jalan, supaya tidak keliru arah yang ditempuhnya. Ini kan tadi contoh perjalanan Ramadan kita, itu ibarat adalah perjalanan hidup kita. Nah, apalagi sudah bau-bau tanahnya ini dekat. Dah waktu-waktu bau tanahnya itu dekat. Ya kita semuanya dekat, karena kita enggak tahu. Yang muda juga bisa cepat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan salah, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.